ini Don, yeah. Biasanya kalau di umum-umum itu kita ngomongin tentang pluralisme. Engko juga dibagi Indonesia ki apa? Jawa ki Indonesia itu, Sumatera ki Indonesia itu. Ono sing ngomong Indonesia itu. Nek Indonesia ki ya Jawa, ya Sumatera, ya Kalimantan. Ya. Ya ning nek jawane dudu Indonesia, Jawa ya Jawa. Sumatera ya Sumatera. Berarti beda-beda to. Berbeda-beda to. Ah makanya simbolnya negara Indonesia itu apa manuk Garuda nyekel apa kayak pita pita kayak no tulisannya Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Wah PMP PMP biji wolu ya malu PMP lawas tuh calawas ya. Oh PPKN deh ya PPKN zamanku isih PMP ah zamanku ya PMP. Oh, soalnya saat dulu PPKN, bar PMP juga kewarganegaraan, bar gue lagi PPKN. Saat ini rauhnya blas. Blas. PSPB gue rauhnya saat ini. Saat ini malah PSSI ya. Siapa? Ah, biasanya tinggal nyontoh nilai Bhinneka Tunggal Ika ini, tadi dibagi-bagi. Nah. Yang sudah tahu, biasanya ikut ya atau? Nah ini dibagi. Nah, saat ini kita coba, kemudian kita nyanyi ke sebuah lagu yang akan nanti membuktikan plural ki ya sing ngono kae pokoke. Pancen beda ning piye carane iso bekerja sama. Lah si tulisan Bhinneka Tunggal Ikane kuwi nganggo musike. Musike iki itu yang line-nya itu, line-nya, garisnya, rule-nya. Coba coba rel-nya. Rel. Musike ngene iki. Ayo Adirae, siap. Ngono kuwi ya, krungu ra. Kowe guyu ra ngrungokke ya. Saiki dibagi telu, Don. Telu berarti butuh wong telu ya, Dul. Butuh wong siji meneh. Ning nek biasane kan ade ngundang puskesmas. Heeh. Saiki ngundang sing tukang bonang. Oh, ayo, kene. Ayo, ayo. Ha, iki apik. Ya, apik. Ngambil mic Mas Imam. Nah, iki kok. Engko nek berhasil sesuk tetep iki ya. Heeh. Iya. Cek cek aku lagu napa? Heeh. Oh. Wis seneng apa? Aman, seneng apa? Lihat kebunku. Oh, iya, kebunku. Nek bengi iki ngene. Oh, oke. Oke. Aku sekarang kita coba. Eh, situ sini, Jay. Ini separuh yang dari lampu ini, lampu ke sana sampai sana. Heeh. Itu ikut saya. Ya. Sampai di jalan. Wah, tekan dalan ngono kae. Ayo meng turu kae jane men. Ya dari sinilah, dari sini. Dari sini, sini sampai, sampai ya sana. Kira-kira godean. Ikut Mas Jisit. Terus yang tengah? Tengah. Tekan lampu antara lampu dan lampu ini sampai wates. Itu ikut saya, ikut Doni. Yang sebelah sana sampai ngadek. Sampai sama sampai Australia. Ya. Kene? Sampai Parangkusumo. Melu gitu kan. Melu kowe. Melu kowe ya ye. Malah kita ber. Sip. Jadi kan ini lucu ini loh, Pak. Wah, rombongan ku Vito ini. Kudu nganggu teratur ini. Terpimpin, terpimpin. Aku kehilangan kata-kata ya. Aku sepit selesai. Terharu. Rasa grogi. Saya kayak wes ngecim lagu ya. Wes ngecim ya. Berarti aku. Aku kodok ngorek. Oh, kowe kodok ngorek. Aku ya wis kowe dhisik, tengah sik. Oke ya. Sik sik sik. Aku sik. Oh, kowe sik. Aku rung percaya iki karo rombonganku iki. Aku apa lagune apa, Mang? Kanu lihat kebunku. Sik ya, Mas Jo. Kompak ya. Ambil suara. Ayo, 1, 2, 3. Li. Oh, sepira ta jane? Li. Wah, ya angel ngepaske ya. Kita ya wis kulino ning kok. Ya sepira line? Li. Li yo aja lali yo lah. Wis. Mau ora tok? Eh ora. Ambil suara. Oh, ambil suara. Oh, li. Li. Oh iya. Sakarepku kuwi arep ambil opo? Wis ya, Mas, siap ya. Oke. Aku yang ambil suara. Kot. Ah, rapena. Kot. Kodok ngorek sudah hafal tau, langsung hafal. Iya, iya, coba dicoba, coba. Kue kodok ngorek. Perlu dicoba? Oh, dicoba, coba. Kodok ngorek. Kurang banter. Eh, belum. Pisan meneh. Pasukan kata. Lho iki nek ngomong Indonesia mau berarti iki suku kodok. Suku kodok. Agama ngorek. Nah ini Indonesia kan betul-betul hey. Sukune oke, agamane oke. Nggon aku sukuku apa? Eh? Sukuku apa? Suku kebon. Kebon. Kowe suku kebon. Ning awale mau li e. Oh. Ora kebon iki? Ya ya wis. Wes manut wae. Angel. Angel. Speechless ali. Speechless. Malam ini tumbang kita ta. Kita tidak bisa apa-apa, guys. Wes angel, wes angel, guys. Terharu aku. Terharu. Ya wes wes sakarmu wes. Wes coba kowe saiki kowe sing kene wes kodhok, suku kodhok. Sukuli ya, sukuli wes. Ya sakarmu. Siap, Mas ya. Hitungane ping pira ya? Ping 12. Siap, satu, dua, tiga, lihat. Apa? Jikir, seneng kali. Aji tunggu nih kok. Ayo mas, wah, disabrang ya, ayo. Kurang banter ini ya, orang tak takon lihat kebunku penuh dengan bunga isine mung loro mawar karo melati tok iki juk piye aku dhewe bener tak ngrasake sing ngarang lagu kuwi biyen-biyene ya piye ngono kaya trimo meng mung loro tok ha iya merah dan putih kok penuh dengan bunga omong lho ayo to ayo kembangnya anane apa ming mawar melati kok rasa tak urus ini. Ana mung ngrasake lagu e yo bunek ngrasake sing lagu anak-anak naik-naik ke puncak gunung endi ana bocah kuat numpak apa munggah gunung endi. Kesel. Kuat to. Ai iso marai cacat to yo. Ha iya. Aku padha karo nganu kok ye. Karo sing ditiru karo bonek Surabaya kae kok. Apa lagune? Naik kereta api tutut. Siapa hendak turut ke Bandung Surabaya bolehlah naik dengan percuma gratisan ayo kapan nunggang dua sepur nek bonek yang juan ana sing kurang ajar ya lagu apa kuwi pada hari Minggu ku turut ayah ke kota naik delman istimewa ku duduk di muka ngejeloki dapurmu yora kuwi iki lho iki ini contoh yang kadang-kadang sering menyulitkan. Iki senengane ngetrok sop buntut padahal cukup sing penake trok sing menurut dhewe apik padahal jane ana terus to. Duduk di muka ku duduk samping Pak Kusir. Aku duduk samping Pak Kusir ya lungguhe nang ngarep to. Aneng kan di muka. Mukanya Pak Kusir. Ayo. Angel kuwi. Angel cangkemmu. Guys lihat kebunku. Aku saiki sing ngene. Dapalke ya. Sing turu tangi. Permene dilepeh sik, Mas. Ha. Sik sik disit ono sing madhep rono mlan. Heh? Kae sing madhep rono kae mati kae. Ah nguyuh kae. Oh, ya. Ah nek nguyuh madhep rene bubar kabeh. Rek, ayo rek. Barengan dua kali ayo rek suku rek suku kodok. Suku kodok. Suku li. Eh, mulane aja lali. Kudu istiqomah. Ngendikane banon. Makane biyen ana wong ngomong wong Jawa ilang Jawane. Berarti ana wong Sumatera ilang Sumatrane. Sumatera. Sulawesi. Sulawesi ilang Sulawesine. Aja nganti ngono. Dadi sing rek ya rek aja ilang reke. Sing kodok ya kodok aja ilang kodoke. Sing li aja nganti ilang kebone. Loh, kok beda? Ilang apa nih? Gue namanya ilang apa nih? Sing re aja ilang re, sing kodo aja ilang kodo e. Sing? Sing li aja kehilangan kebon e. Angel ya harga ini biasa. Omongan ro anak dalang ya angel. Saya dicoba. Coba. Coba. Bareng. Sepirang, sepirang. Na, na, ka, re, re, li, li. Apa mau cocok terus toh? Eh, nyok. Le nganu kuwi sing cetha. Bali, li, li, li, ji, ro, jiro, lu, kada, ayo re. Ana sing kleru catetane. Piye-piye meneh? Ya ana sing merah sik, ana sing putih sik. Terus sak karepmu. Ora apa-apa. Semeneng padha warnane kok. Ceplak-ceplak. Ora wurung ya ming nyampur kok. Ning ora ana sing salah lirik to. Ora. Apa lihat kebunku? Kan kebun apel to. Jan rada biadab kok ya. Oning aku durung ngandel. Iki mau sih dalam kondisi tenang. Iki kaya sing dingin-dingin kaya manun karo sabrang mau. Apa kejadian lagi seminggu? Engko nek sabrang mau ngomong telung minggu, biasane njuk lali. Lali. Ah, iki mau sih kejadian sing lagi anget-anget. Ya, anget-anget. Dadi sing do eling. Oh, aku rek ding. Oh, aku kode, aku li ngono. Isih eling. Kejadian seperti pipis di kolam renang lah. Oh, aku gampang. Tidak terlihat tapi hangatnya terasa itu. Nah. Aku nek lali ngono. Ora anu ya. Be. Aku nek lali kroro dalan arep ning kasihan ki lali ngono anger tekan pojok anger nemu pojokan tak uyui. Pojokan tak uyui tau di. Ku baline ora lali. Mah kok kirek. Geleng-geleng dalan duyu ya, mah kok kirek. Diambus. Saiki kita coba. Tempone dicepetke. Tempone dicepetke. Mirek saya. Sepira ya? Apa-apane sok ana lho. Ya, cuma nak. Tu, tak, tu, tak. Aku dah orang. Terus. Menang, pesan gas. Terus. Rambunge bae. Awale apik. Heeh. Ning suwe-suwe ana sing geser, ana sing geser. Ah ning yo jenenge menungso. Iku sing kodok kebun, kodok kebun. Kebun nang tunjungan. Ngono ya iso. Dadi iki saya suwe karena saya suwe gula darahe rada mudun. Gula darahe mudun, kurang ngopi. Mun nek wis bar self-service, auto service. Auto service. Nggak geremut tetep karo terbukti ternyata pluralisme nang Indonesia iku dunia ngene iki. Wah, ternyata ya tentang lupa dan ingat tadi juga seperti ini. Ternyata orang pelupa ya. Orang pelupa wong lagintes. Lagintes. Ha sing sesuk. Sesuk meneh coba. Kalau sasi meneh mesti wis perot. Perot. Meneh ya terus ndi Mbah lajen. Terus. Oh. Siji meneh. Se apa ya? Se. Kowe komentar apa? Komentar apa? Ora komentar aku mana tuh kowe. Sutradarane kowe ya. Aku yo lagi iki aku. Arep nganu kok. Nganu ngewangi aku. Apa? Suku burung. Kan podo suku li karo suku burung kan hampir sama. Oke, oke. Ayo saiki dicoba. Saiki dicoba. Iki saiki dibagi loro tok. Dibagi loro tok. Iki garis. Aku tengah. Bagian rungokke ya to. Aku bagian rungokke nang tengah. Iki garis tengah kene. Sing rene melu aku, sing kono melu. Wah iya iya ya. Mas Bayu. Nah. Sing pertama melu aku, lagune meh podo. Nek iki mau melodine beda-beda. Saire beda-beda, neng iso gaduk dadi siji. Neng nek saiki lagune meh podo. Neng saire beda. Sing kene nganggo gerak. Nganggo gerak ya. Topi saya bun. Ayo terus ke. Ayo terus ke. Bunda topi. Sing kene ya nganggo gerak. Aku apa? Nganggo gerak burung kakak tua. Gampang ta ngono. Nganggo gerak gampang. Ah ning dadak nganggo ngatek ya. Heh? Ning rasah ya. Rasah, rasah. Ora, ora, sik tak takon kowe ya arek nganggo gerakan. Sak domen, heh? Sak domen iki. Ora tak tak rencanamu gerake piye? Ya ngatek. Ora usah tak takon. Nek aku iso nganggo gerakan, nek kowe arek nganggo gerakan rencanamu gerake piye? Ayo. Kira-kira piye? Ayo. Wartok gerake piye? Bur. Mah wong mules. Ah. Rasa nggo gerak wae. Rasa, rasa, rasa. Rasa. Ning dong to lagune? Heeh. Dong to? Dong. Paham, paham. Rasa dinyanyi saiki nyanyi bareng langsung. Gue ngrukokin di tengah ya. Iya. Sing kene tetep pakai gerak. Sing kono rasa nggo gerak nyanyi wae. Bebayan ini aku gerak. Teles. Kok bali wae ngene ora. Yo jong. Ora ya. Wis teko rene kroyo-royo. Yo, bareng ya. Yo. Bareng ya. Sana ikut Mas Bayu. Aku ngrungokke iki aku. Kowe ngrungokke ya. Nang tengah ya antara. Wis biji ya. Oke. Tuwa ga tuwa. Burung ga. Ora penak. Lho piye to? Ora penak nang tengah iki dirungokke iki ra penak. Bener e kene iki. Lah ya bener topi saya bundar burung kakak tua dirungokke nang tengah ngene iki ra penak. Ah kok iso? Burung kakak bundar. Ah kuwi lho. Kuwi sing dijenengke menyublim ya ngono kuwi jane. Kuwi jenenge menyublim le. Ngerti ra kowe menyublim? Ora. Oh, amula. Kok sabrang? Menyublime apa masalah ngono-ngono iki sabrang. Mula daerah radong menyublime radong mergo bar ngomong tak takoni menyublime ya ana pitik liwat. Peko. Peko. Mula radong deh. Nek sing kala kalkun liwat. Kowe ye liwat sebelah. Kalkune bisu. Kobong ya ora dadi ya. Kobong ya lali sori. Kok ya wah ra. Ayo. Ale kalkune bisu nyat ambyar. Ayo ra sido ngopo-ngopo. Kobong ama ora. Oh, kalkune. Kalkune suarane pitung. Eh? Kalkune suarane pitung. Oh, ora usah digagas wong cetha wis bisu kok. Bisu ora iso muni kok. Wes. Ambyar. Kalkune ambyar. Asu. Ana karo dheke mentah wis. Ora ya ora apa-apa. Lho, iya iki sing jenenge pluralisme iki ngene. Saling menghormati ya to. Heeh, saling menghormati. Ning daerah to menghormati awake dhewe tenan. Ora. Ora ngregani awake dhewe. Kok mentah piye to? Burung kakak tua. Mentah piye to? Ha piye? Aku kenapa tua kok mentah? Oh, Manteng ya S2 ini. Ininya, ininya dipakai. Ininya pakai, Bu. Oh, darah weh. Darah weh. Kadani ya. Orang yu. Yu. Ya, dalam. Iki mau contohnya ke PIU. Kok iso kono kahanan kau yang ini, iki mau ke PIU. Modern. Kok jauh takam sih ngabot-abot. Aku sih bosok sih nyempalu ya. Sih kira-kira orang no dalan. Orang. Sepatan. Jenenge menungso iki jarine iso mengolah apapun. Nek ana barang abot iki piye dicarane digawean reng? Saleke ya, makane saiki pertanyaanku. Iya yeah, ya. Pertanyaanku. Dadi piye? Endi bocahe? Kowe minggat rene kowe. Piye? Maka aja glejarane kowe. Ora, iki kahanan iki mau lho. Iki rak beda karo sing telung lagu mau. Nek telung lagu mau iso nyaman. Nek basan ming rong lagu, kok didelok dirungokke saka tengah malah ting blasur burung kakak bundar, yuk nenek sudah tua. Hinggap topi saya lho to. Aku kupinge sing bosok. Aku meneh. Lah wong sing rungokke ya ngono kuwi yo. Lho, mulane nek menurutmu apa iki kahanan apa ngono iki? Ayo sing jenenge betul lagu, kami tak. Kami mau apa? Kau mau apa, Mas? Lagu ni. Topi saya bundar. Topi saya bundar. Oh, segini burung kakak tua. Ayo. Itu orang apa? Aku tu nenek melakukan ni saya nak wang lagu ni macam tu. Saya ni rumah balenya. Na na na na na na na burung kakak tua. Topi saya bundar. Kosol mila. Asa karep sing nyanyi. Lho arep putu. Nek bubar nek jawabane. Lho maksud e iki melodi lagune we padha. Melodi apik. Oh sing gitar seneng awe gitar sing ngebat iki apik ya sing ngedram ge. Apik ayo. Ayo. Ya ping tak ngene apik. Jebul adera iki matic lho. Eh? Matic? Apa ya? Tanpa gigi. Loh, iya. Matic. Oh iya. Nek sing manual? Kabeh manual, kabeh. Iki yo kamase yo matic nek dicopot iki. Oh. Nek masih ora matic. Anakku pasangan kuwi lho Pak Dugo tadi. Hah? Sanget-sanjane pasangan kuwi Pak Dugo. Oke, kowe nek kudu. Arep burung kakak tua apa? Tapi saya harus dicoba apa piye? Harus dicoba apa piye? Coba. Ambo iya. Ning kowe calorus kene. Eh, Pak Dugo, kene Pak Dugo. Nah, iki wis ora bakalan ditemoni nang diwae selain nang mocopat nek ngene iki wis. Jajal. Ning kowe sing nyanyi caloro wae ora usah ngejak liyane. Heeh. Kepiye iki? Amin to suarane. Aku kuwi kawit mau turu dadi ora ngerti sik dirembuk. Ora tak tawon wis madem. Wes mateng urung. Piye? Wes mateng urung. Apa? Oh, selen kupinge sapi. Kebo. Selen. Ora padha kupinge. Lah piye iki? Piye kok? Kadengaran aku diundang ki ana. Ora, iki sedek ayo sedek. Nang tengah no, nang tengah no. Nang tengah no. Iya. Nang tengah. Iya. Ayo tuntun-tuntunan. Wah, dagelan iki ya. Ayo. Iki tak kan ngene waduh. Kok ngopo kok tadi? Tadi kowe ya. Anu Don. Aku rasane Don. Iki mau mlaku Rono. Kaya bapaknya harus ngeterke anaknya tetaan. Aiki, aja sunat putih mas. Mah kalau laron hilang bulu nih ya. Ngetut ke. Nek nong tengah ke wedi ya. Oh. Mergo ngopo mas. Wedi lan isin. Sebab eh. Buat sebab eh. Ora kadoan mobil. Kok isin sarunan. Ora sebab pun menopo mas. Kok. Nah ini gue matic niku wau. Oh, lah kok hubunganipun kalian lingsem kalian ajrino kalau wong menapa? Ora iki mau sik dirembuki apa? Ah iki mau ngomongke ngomong lagu. Ngomongke lagu. Oh, no. Lagu ki iso nggo conto tentang pluralisme. Okay. Terus beda-beda ning nek dikerja samake iso apik. Ternyata ya ana pelajaran anyar meneh tentang lupa. Loh, nek kowe wis istiqomah kae mau ana lagu rek, kene ana lagu kodhok, kono ana lagu li, istiqomah aja nganti lali meskipun geser-geser. Nah, ternyata jebulane wong sing arep aman nyaman enak iki mesti godane akeh. Lah dicoba dibuktekke nganggo rong lagu mau sing padha. Padahal ya nyaman lagune padha. Na na na na na. Ming garing beda saire tok. Jane wis aman zonane. Ning begitu dijak lakoke kok ternyata ting blasur. Burung kakak bundar. Bundar kuwi mau kaya ngono kuwi mau. Napa gini jenengan pertanyaannya apa napa gini jenengan bundar? Sesuk tak kandhani. Waduh. Tembok sak niki mawon. Me areng endo-endo we. Ora. Saiki dicoba karena Bayu mau ngomong ke soulmate iki Pak Duko. Pak Duko. Coba nek saiki cah loro kuwi nyanyike rong lagu iki mau, hasilnya kaya ngopo? Aku sing nyanyi. Kowe cah loro. Aku ta iki. Ayo coba. Tak ngrungokke, ade ngrungokke ya ta? Heeh. Ade wis kerepok, kerepok. Aku mau ngomong, aku. Kowe nganu? Burung. Kowe burung, kowe sing topi. Topi ana, Dik. Oh iya. Siji, loro, telu. Burung jaga bundar, bundar. Lali ya sahire malam. Burung. Sing burung kakak tua sapa? Aku. Ah, sing tau bisa ya bundar? Aku. Ah, cobi balene mulai coba. Terus. Makan iki lo pelajaran lupa karo ora. Nek iki aku percaya iki faktor U. Ini sing masalah kelima mau, ya mbak nah. Dani ya, yang kelima itu faktor usia ya. Ini cetok gula darah, wis dhuwur nih kayak orang cetok. Cetok. Gula darah dhuwur ya. Nek faktor kahanan. Eh? Kahanan ini unggul loh ya, tapi kahanan ini mana? Wah, nek kau lah ya cah kandel loh. Nek kahanan ini sih minul ya. Itu ringrut leh. Itu ringrut leh. Coba, ya coba, yeah. coba, dijajak ya. Ciro lu, ciro. Burung saya. Bunda, burung saya bener tu. Niat orang dah begini. Burungku yo. Kau lagu ni apa? Lagu. Burung. Yo. Kau topi. Balen yo. Ayo, ayo. Tu, tua kata. Burung saya, bunda. Oh, sing kleru sapa to? Malah koyo Blaston, malah koyo nonton Minion nyanyi. Agian to iki wis diganti dhewe kok ya. Kuwi lho pelupa kowe. Topi saya tua wis ngono. Jadi burung saya bundar. Oh, mau to. Lah wis tuwa memerta iki. Ngaten Pak Duko, jadi niki membuktikan teorine mau sing dingentikake Mas Abrang, sing dingentikake Mbak Dani mau ana betule dados kanca-kanca ampun ditiru. Ampun ditiru. Cetha iki tiru contoh sing ampek ora ana apike. Wis cetha, pelupa kowe. Pelupa. Kowe engko gek lali sejarah bareng. Ya wis saiki gandeng ya wis kemringet terus. Wah, yo bedrepan selanjutnya iki anyo. Apa? Saiki terusno karo Doni sik suarane do apik. Oh. Iki ora babakan swara niki Mas. Niki. Ngono ya, aku tak nang mburi sik. Oh iya. Ayo enggak gawe tang ngono. Ya. Wis. Matur nuwun Pak Duko. Matur nuwun Pak Duko. Niki arep ngadani manuk. Wah, jan. Ngaten Mbah Nun. Untuk sementara ini pelajaran-pelajaran ini tadi mungkin mbok menawa nek mau nganggo kekerasan dadi eling, nek iki nganggo guyon dadi eling. Muga-muga.